السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أو مسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah tabaraka wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita bisa berkumpul di masjid Allah yang mulia ini untuk tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa prinsip mendasar yang perlu kita pahami bersama dari prinsip-prinsip Islam yang diajarkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Orang siapa yang memahami prinsip-prinsip tadi lalu mengamalkannya di dalam keseharian dia, insyaallah ta'ala akan banyak menyelamatkan dia dari berbagai macam bentuk penyelewengan agama, penyimpangan berpikir di dalam dia berislam ini. Kaum muslimin rahimakumullah, prinsip yang pertama yang harus kita yakini, kita ketahui, kita wujudkan dalam kehidupan kita ialah prinsip dan keyakinan bahwasanya agama Islam, agama yang diajarkan Rasulullah SAW, adalah agama yang menebarkan rahmatan lil alamin, agama yang menebarkan kasih sayang untuk segenap alam raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya tentang misi dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tujuan Allah mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam ke muka bumi ini, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dijuluki sebagai Nabi Rahmat, Nabi yang menebarkan rahmat, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kelembutan, mengajarkan kesantunan, mengajarkan perkara-perkara yang mengandung kemaslahatan duniawiyah, ukhrawiyah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'anul Karim, kitab suci kaum muslimin, disifati sebagai sebuah kitab suci yang memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik, yang paling benar, yang paling bermaslahat, yang paling bermanfaat, yang penuh dengan hikmah dan maslahat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada perkara yang paling tepat. Al-aqwam, al-aswab, wal-ahdal, perkara yang paling tepat, perkara yang paling adil, perkara yang paling rahmat, yang kasih sayang, penuh hikmah, penuh maslahat, penuh kemanfaatan. Maka segala sesuatu yang mengajarkan kasih sayang dan rahmat sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, termasuk bimbingan Islam, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan-kemaslahatan besar untuk umat manusia pada umumnya, kaum muslimin pada khususnya, baik kemaslahatan duniawi atau kemaslahatan ukhrawi, Islam pasti mengajarkannya. Ini prinsip yang sangat mulia, kaum muslimin rahimakumullah. Maka kita pun sebagai umat Islam juga dianjurkan, diharuskan dalam Islam untuk memiliki sikap rahmat, sikap yang halus, sikap yang lembut, sikap yang santun, sikap yang arif, sikap yang bijak, sangat dianjurkan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang anjuran bersifat dengan sifat yang mulia ini dalam Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu wasallam telah bersabda, "Inna Allah ta'ala rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha lembut, zat yang maha santun, mencintai kelembutan dan kesantunan dalam semua perkara. Dalam lafaz yang lain juga dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a 'an syai'in illa zana." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Maka sikap ini sikap dasarnya para anbiya wal mursalin, sikap dasarnya kaum mukminin, sikap dasarnya kaum muslimin, lembut santun dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Di saat yang sama, kaum muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kita untuk bersikap yang tegas kepada orang-orang kafir saja, bersikap tegas kepada orang-orang munafik, musuh dalam selimut. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifatnya kaum mukminin, sifatnya orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap tegas kepada orang-orang kafir, rahmat di kalangan mereka kaum muslimin. Ini prinsip yang sangat mulia. Dalam ayat yang lain terkadang kaum munafikin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlub 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Wahai nabi alaihi salatu wassalam, perangilah orang-orang kafir dan kaum munafikin itu. Lalu bersikap tegaslah kepada mereka. Tempat mereka adalah neraka, dan neraka itu jelek-jelek tempat kembali. Ketegasan kita hanya pada orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Anda kafir, kami muslim. Bagimu, agamamu. Bagiku, agamaku. Tegasnya kita kepada kaum munafikin yang memang mengganggu kaum muslimin dari dalam, musuh-musuh muslimin dari dalam, disikapi yang tegas dengan lugas supaya mereka sadar akan kesalahan-kesalahannya. Selebihnya kaum muslimin bersikap lembut, bersikap rahmah, bersikap santun, bersikap arif, bersikap bijak kepada segenap kaum mukminin, segenap kaum muslimin. Maka Islam tidak mengajarkan sikap kekerasan secara mutlak. Islam tidak mengajarkan tindakan-tindakan anarkis. Islam tidak mengajarkan tindakan pengerusakan-pengerusakan. Islam tidak mengajarkan tindakan teror-teror yang membuat keamanan masyarakat menjadi berubah. Menjadi perkara yang menakutkan atau mencekam atau menegangkan. Tidak ada. Islam mengajarkan kelemah lembutan, Islam mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan ketenteraman, Islam mengajarkan kedamaian dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tegasnya kepada orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip yang pertama. Resapi baik-baik. Segala bentuk kekerasan, segala bentuk tindakan-tindakan anarkis, segala bentuk teror-teror, itu semuanya bukan termasuk Islam sedikit pun. Islam tidak mengajarkan cara-cara seperti itu. Prinsip yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu juga dipahami bersama oleh segenap kaum muslimin, bahwasanya Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat kepada penguasanya yang muslim, walaupun penguasa yang zalim, walaupun penguasa yang berkhianat, walaupun penguasa yang memiliki berbagai macam kekurangan-kekurangan, selama dia muslim. Kaum muslimin diajarkan atau diajari oleh agamanya untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat kepada pemimpinnya, penguasanya, dalam perkara yang bagus, dalam perkara kemaslahatan umum, bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Islam itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintahnya. Muslimin dituntut menjadi warga negara yang bagus dengan penguasanya. Adanya hubungan yang harmonis antara warga muslimin dengan penguasanya. Islam mengecam dengan keras tindakan-tindakan pemberontakan penguasa. Tindakan menghujat pemerintah, merendahkan, melecehkan, membongkar aib penguasa. Apalagi di depan forum umum, di depan halayak-halayak ramai. Itu bentuk tindakan yang dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Apalagi sampai pada tingkat mengkafirkan penguasa. Sampai pada tingkat menyatakan mereka sebagai tauhid. Menyatakan mereka sebagai orang-orang kafir. Dan semisalnya, padahal mereka adalah kaum muslimin. Hal ini kaum muslimin rahimakumullah disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran Al-Karim di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah yang mengatakan demikian, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah mutlak, taatlah kepada Rasul mutlak. Sebab disebutkan lafaz ati'u, ati'u mutlak. Lalu Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri, yakni para penguasa minkum, dari kalangan kalian wahai kaum muslimin. Di sini ada ketentuan tidak mutlak. Ketentuan yang pertama ialah minkum, penguasanya dari kalangan kalian wahai kaum muslimin. Ayat Al-Quran ketika turun yang kali pertama diajak bicara siapa? Kaum muslimin. Di kalangan kalian wahai kaum muslimin, maka penguasanya harus muslim, walaupun dia penguasa yang kejam, walaupun dia penguasa yang zalim, walaupun dia penguasa yang banyak cacat, walaupun penguasa yang banyak kekurangan-kekurangan, selama dia muslim, wajib ditaati. Taat kepada penguasa yang muslim. Ketentuan yang kedua, dikarenakan pada perintah mentaati penguasa, Allah tidak mengulangi fi'il ati'u, menunjukkan ketaatan kepada penguasa itu ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, selama penguasa itu memerintahkan kita kepada perkara kebaikan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, kita taati. Tetapi ketika penguasa itu tidak memerintahkan kepada kita kepada perkara kebaikan, justru memerintahkan kita pada perkara yang mungkar, perkara yang melanggar agama, kita tidak mentaati perintah ini saja. Perintah-perintah yang lain sesuai dengan kemakrufan, sesuai dengan agama, sesuai dengan kemaslahatan umum, kita taati. Walaupun demikian, tidak boleh kita menghujatnya, tidak boleh kita melecehkannya, tidak boleh kita mencacimakinya, tidak boleh kita membongkar aibnya, tidak boleh kita memberontaknya, apalagi mengkafirkannya. Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim bersabda dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Itu sabda Rasul, bukan ucapan saya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasul mengatakan, wajib atas tiap-tiap muslim mendengar dan mentaati penguasanya pada perkara yang dia suka atau yang tidak dia suka. Yang dia sukai, yang tidak dia sukai, harus dia taati. Selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan, kata Rasul. Apabila dia diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak mendengar, tidak mentaati penguasa pada kemaksiatan tadi saja. Sangat jelas. Dalam riwayat yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, walaupun penguasa itu bukan penguasa ideal, walaupun penguasa dari kalangan budak, walaupun penguasa yang memiliki cacat fisik, tetap didengarkan dan taati. Rasul mengatakan, isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyyun mujaddah. Dengarkan dan taati penguasa kalian walaupun kamu ditunjuk, walaupun dipimpin, walaupun ditunjuk untuk memimpin kalian, walaupun ditunjuk memimpin kalian seorang budak dari Habasyah yang terpotong ujung-ujung anggota tubuhnya, terpotong ujung-ujung telinganya, terpotong ujung hidungnya, terpotong jari-jari tangannya, jari-jari kakinya, cacat fisik, dan status sosialnya bukan orang yang merdeka, tapi orang yang budak dari Habasyah lagi, yang umumnya adalah hitam, tidak ada yang ganteng gitu ya, pada umumnya barakallahu fikum, tetap didengarkan dan taati. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arda, Rasul alaihi salatu wasallam pernah memberitakan kepada kita sebuah hadis yang perlu untuk kita resapi baik-baik. Beliau mengatakan, sayakunu ba'di umara akan ada sepeninggal pun nanti para penguasa. Wasayakumu fihim rijalun, dan akan tampil pada mereka sosok-sosok penguasa. La yastannuna bi sunnati, mereka tidak mengambil sunnahku sebagai petunjuk sunnah mereka. Wala yahtaduna bi hadiyi, mereka tidak terbimbing dengan bimbingan petunjukku. Rasul mengatakan terkait dengan mereka ini, qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka itu hati setan dalam bentuk jasad manusia. Itu penggambaran penguasa yang betul-betul sangat parah luar dalam. Sangat parah luar dalam. Hatinya digambarkan kayak hati setan. Itu gambaran penguasa yang sadis, penguasa yang kejam, penguasa yang zalim, penguasa yang KKN dan segala macamnya. Jahatnya manusia. Ditambahkan lagi tidak mengambil sunnah Rasul sebagai bimbingannya, tidak terbimbing dengan hadiyun Nabi alaihi salatu wassalam, artinya tidak menggunakan hukum-hukum Islam sebagai undang-undangnya. Semua kejahatan dan kejelekan ada pada penguasa tadi. Dalam riwayat yang lain, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh kami angkat senjata untuk memerangi penguasa yang semacam ini ya Rasulullah? Ini penguasa yang sudah tak tergambarkan betapa jahat. Itu pertanyaan yang wajar dari para sahabat. Mungkin kita pun juga demikian pertanyaannya. Tapi gini, apa enggak kita gulingkan saja penguasa yang semacam ini? Rasul mengatakan, la, tidak boleh. Dalam sebuah lahul mengatakan, ma aqamu fikumus shalah, selama penguasa itu mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Itu zahirnya Muslim. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, Rasul mengatakan, la hatta tarau kufran bawaan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh sampai kamu menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata dan engkau memiliki argumentasi buktinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai betul-betul kafir-fir yang tidak mungkin kita ta'ul-ta'ul lagi, sudah sangat nyata-nyata kafir, baru kemudian ada gerakan berikutnya. Barakallahu fikum. Itu bimbingannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sekejam itu penguasanya, Rasul masih memerintahkan kita untuk mendengar dan mentaati penguasa. Sesadis itu penguasanya, Rasul melarang kita untuk angkat senjata, melaksanakan aksi-aksi kudeta atau aksi-aksi kekerasan. Ini semua dalam rangka untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga persatuan kaum muslimin, menjaga darah-darah kaum muslimin, dan menunjukkan rahmatnya Islam. Upaya nasihat terus berjalan, gak diem saja. Mendoakan kebaikan penguasa, terus dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal, supaya mereka menjadi baik. Aspirasi-aspirasi disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini. Tidak kemudian dengan cara-cara yang arogan, dengan cara-cara anarkis, disampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini. Sampaikan kepada Pak RT, kepada Pak RW, kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat, Bupati, terus naik ke atas. Terkait dengan masalah keamanan, sampaikan kepada pihak kepolisian, atau Polsek, atau Polres, atau Polda, atau Polri, dan demikian seterusnya. Sampaikan kepada mereka semua terkait dengan itu, supaya aspirasi masyarakat tersampaikan. Cara-cara anarkis dilarang dalam Islam. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man ra'a bin amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir alih. Kalau siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari penguasanya, hendaklah dia bersabar. Rasul mengancam, fa innahu laisa ahadun yakhruju ala sultani shibran famata illa maitatuhu jahiliyah. Sebab tidak ada seseorang pun yang memberontak penguasa satu jengkal saja lalu dia mati, melainkan matinya seperti matinya orang-orang jahiliyah. Ini semuanya sabda dari Rasulullah SAW yang menggambarkan bagi kita kaum muslimin rahimakumullah betapa Islam itu menghendaki kerukunan dalam berbangsa dan bernegara, menghendaki hubungan yang sangat baik antara warga negara dengan penguasanya, menghendaki adanya keutuhan negara dan bangsa, menghendaki pemeluk-pemeluk muslimin, pemeluk-pemeluk Islam menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat kepada penguasanya. Sami'na wa ata'na, dalam perkara yang bagus, dalam perkara yang mengandung maslahat umum, bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Prinsip yang ketiga, yang terakhir untuk kesempatan kita kali ini. Tujuan kita bukan membahas ininya, kelanjutannya. Prinsip yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, yang harus diperhatikan baik-baik. Iyalah, dalam Islam ada amalan-amalan tertentu. Yang harus dengan izin waliul amr. Harus dengan izin penguasa kita. Di antara amal-amal tersebut yang disebutkan oleh para ulama kita, bahkan dimasukkan dalam kitab-kitab akidah kaum muslimin, ialah amalan jihad. Yang kedua, amalan haji. Yang ketiga adalah kunut nazilah. Yang keempat ialah berhari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Yang kelima ialah pelaksanaan sholat istisqa, minta hujan. Kemudian melaksanakan jumatan dan jamaah. Ini semua dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah, itu harus dengan aturan pemerintah. Terutama dalam perkara jihad fi sabilillah, itu wajib dengan izin pemerintah, wajib dengan bendera penguasa dan bersama dengan penguasa. Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas dalam hadisnya dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Sesungguhnya imam, penguasa, itu semacam perisai, tameng, musuh-musuh agama diperangi di balik perisai tadi. Dan penguasa dijadikan sebagai perisai untuk berlindung dari musuh-musuh kita. Itu bahasa lafziahnya. Maknanya katanya para ulama, di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang imam besar mazhab Syafi'iyah yang punya kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim dan yang lain-lainnya, menyatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya jihad fi sabilillah itu harus dengan bendera penguasa, harus dengan izin penguasa. Tidak sah sebuah amalan jihad ketika tidak diizinkan oleh pihak penguasa. Orang yang berangkat jihad dengan tanpa izin penguasa dikatakan berdosa dan bukan fi sabilillah. Kami dikatakan, tanyakan kepada sebagian ulama kita, kalau dia mati apakah dikatakan syahid? Dijawab, dia berangkat dengan tanpa izin pemerintah. berarti jihadnya tidak syar'i, maka berarti matinya bukan mati syahid. Mati sangit. Barakallahu fikum. Ini perkara pentingnya harus diperhatikan baik-baik kaum muslimin rahimakumullah. Ada aturan mainnya. Dan ini dimasukkan oleh semua para fuqaha, semua ahli fikih kita, semua mazhab dalam ahkamul jihad. Hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad Islam. Satu poin penting, syarat sahnya sebuah jihad harus dengan izin penguasa kita. Kalau di Indonesia Raya ini harus dengan izin presidennya dan izin ketua tertinggi kepolisian dan tentaranya. Penguasa tertinggi yang memberikan SK dan instruksi. Kalau pemerintah mengatakan berangkat, dia berangkat, bismillah. Jangan mikiri sawah, jangan mikiri ini, berangkat. Kalau penguasa mengatakan tidak boleh, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk berangkat jihad. Dan itu jihadnya fisabilillah. Kaum muslimin rahimakumullah, ini prinsip-prinsip mendasar yang perlu untuk kita pahami bersama. Semuanya ada dalam Al-Qur'anul Karim, ada dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para fuqaha dan para ulama dalam karya-karya mereka. Barakallahu fikum. Qanatun a'zakumullah wa muslimin rahimakumullah. Kalau prinsip ini sudah kita pahami bersama, tatkala kita mendengarkan berita-berita yang tersebar di tanah air, bahkan tersebar di luar negeri, dunia internasional, adanya sebuah gerakan yang mengatasnamakan dirinya dulu dengan nama ISIL, kemudian berubah menjadi ISIS, lalu berganti menjadi Daulah Islamiyah, DI, yang kemudian dalam edisi Arabnya mereka menamakan sebagai Daesh, Daulah Islamiyah Irak Syam, diterjemahkan dengan ISIS, kemudian berganti lagi dengan nama Daulah Islamiyah. Padahal kita mendengarkan berita tentang fenomena ISIS dan semisalnya, maka yang kali pertama harus kita perhatikan baik-baik kaum muslimin rahimakumullah ialah bagaimana bentuk gerakannya. Gerakan apa ini? Lihat bagaimana bentuk pemahamannya. Pemahaman apa yang mereka sebarkan? Sekali-kali jangan terpancing dan terpana dengan penampilan zahirnya. Jangan Anda memandang sisi sorbannya. Jangan memandang sisi ada yang berjenggot di antara mereka. Jangan memandang sisi mereka biasa menggunakan celana cingkrang. Itu semuanya perkara-perkara zahir. Tidak begitu penting. Yang terpenting kaum muslimin rahimakumullah ialah apa gerakan dia? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Lalu apa pemahaman mereka selama ini? Itu yang paling penting. Ketika kita melihat fenomena ISIS atau Daulah Islamiyah ini, orang-orang yang membaca berita-berita yang sifatnya regional atau nasional atau internasional, bukan perkara yang rahasia lagi bagi orang-orang yang membaca gerakan mereka. Ternyata mereka menampilkan sesuatu yang menyeramkan. Iya pak, lupa diem aja, jangan-jangan apa aja gitu. Iya pak, mereka menampilkan tindakan-tindakan yang betul-betul membuat orang itu geram. Ada yang sebagiannya langsung berdiri bulu kuduknya karena ketakutan. Menampilkan sebuah pemandangan-pemandangan yang begitu menyeramkan. Tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang, tidak ada kelembutan, tidak ada kesantunan, tidak ada hikmah, tidak ada yang bijak, tidak ada yang arif. Semuanya aromanya aroma darah. dikit-dikit berita yang ada pembantaian. Dikit-dikit berita yang sampai eksekusi mati sekian banyak orang di pinggir sungai. Dikit-dikit berita yang sampai eksekusi mati di sebuah ruangan. Dengan tanpa tutup kepala dan segala macam langsung tembak satu persatu. Orang yang mendengar dan mungkin sebagian melihatnya di layar kaca atau di layar-layar yang lainnya akan langsung merasakan kejam, sadis. Kalau bahasanya orang Jawa itu sangar. Itu lagi. Oh maaf kalau agak kasar bahasanya ini, Pak. Jawa Timur, ya. Sangar. Barakallahu fikum. Maka ketika Anda mendapati penampilan-penampilan yang semacam ini, langsung ingat, Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan seperti itu. Langsung ingat, prinsip Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah kelemah lembutan. Islam itu agama rahmat. Islam itu agama yang santun. Islam itu agama yang lembut, mengajarkan kemaslahatan, kemanfaatan, penuh hikmah, arif dan bijak. Kalaupun toh keras dan tegas kepada siapa? Orang-orang kafir, bukan kepada kaum muslimin. Itu pun dalam kerangka jihad bersama dengan penguasa kita, perang melawan orang kafir. Bukan swasta. Itu bahasanya ya. Bukan jihad swasta, harus dengan pemerintah. Pemerintah yang angkat senjata, kita diperintahkan untuk ikut maju-maju. Dalam kerangka jihad, disabilitas dengan penguasa kita, yang dimusuhi, yang diperangi orang-orang kafir. Jelas-jelas kafir. Barakallahu fikum. Ini harus diwujudkan. Ketika mereka menyuarakan seruan-seruan jihad fisabilillah, mengajak segenap rakyat Indonesia dan pemuda-pemuda Indonesia untuk segera bergabung bersama dengan mereka. Pintu jihad telah terbuka lebar-lebar. Pintu surga di depan mata. Bahasa mereka. Lihat. Ingat. Prinsip Islam di dalam perkara jihad dan fisabilillah itu harus izin pemerintah. Jangan terbawa suasana. Jangan kemudian menggunakan semangat semata. Mumpung masih muda, semangatnya menyala-nyala. Dikobarkan api jihad, jihad, jihad, jihad. Syahid, syahid, syahid, syahid. Ujungnya sangit. Dan jalan maksudnya langsung terbawa, berangkat. Sebentar. Bagaimana kata penguasa mengizinkan atau tidak? Kedua, melawan siapa jihadnya itu, Pak? Melawan orang kafir atau kaum muslimin? Dengan bendera siapa jihadnya itu? Bendera penguasa atau swasta? Dicek. Barakallahu fikum. Ternyata jihadnya, perangnya tidak melawan orang-orang kafir. Yang mereka pantai adalah orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dari kalangan kaum muslimin. Itu umumnya. Orang-orang Yahudi di sebelah mereka yang sedang membantai orang-orang Palestina tidak mereka tentu sama sekali. Yang dibantai kaum muslimin di sekitar mereka yang tidak sepaham dengan mereka. Rata-rata yang dibantai adalah orang-orang awam. Dan kalau perlu saya katakan dengan terus terang, dibantai oleh mereka dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Barakallah itu. Harus gitu, berarti gak beres. Jihad itu bukan melawan kaum muslimin, tapi melawan orang-orang. Orang-orang kafir. Tidak sembarang orang kafir juga. Orang kafir yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, semacam orang-orang Yahudi. Diperangi. Bendera siapa ini, Pak? Bendera penguasa atau swasta? Ternyata yang mengajak jihad di sabilillah swasta. Ya, swasta. Yang menyerukan perorang perwakilan dari anggota ISIS, anggota Daesh, anggota Daulah Islamiyah yang dari Indonesia. Inti siapa? Penguasa bukan, pemerintah bukan, anggota kepolisiannya bukan, tentara ya bukan, sipil ya bukan. Anaknya siapa? Bukan siapa-siapa. Bendera tertingginya dipegang sama siapa? Ternyata bukan dengan penguasa kita. Bendera tertingginya dipimpin atau dipegang oleh tokoh pergerakan ISIS mereka di dunia internasional yang selama ini dikenal dengan sebutan nama Abu Bakar. Teruslah Abu Bakar Al-Baghdadi. Jangan salah-salah nyebut nama. Yang di dunia internasional, yang di Irak sana, namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Jangan salah-salah nyebut nama. Abu Bakar Al-Baghdadi. Pemerintah bukan, semuanya bukan, swasta. Mohon maaf. Itu bukan termasuk bagian jihad fi sabilillah. Yang diperangi bukan orang-orang kafir, bendera perangnya bukan dengan penguasa kita. Padahal disampaikan pada pihak penguasa kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia Raya, ternyata penguasa kita menyatakan melarang dengan keras orang-orang yang berangkat ke sana untuk jihad fi sabilillah. Berarti jihadnya tidak benar. Barakallahu fikum. Kadala kita melihat pemahaman mereka, fikrah pemahaman mereka, orang-orang ISIS ini, orang-orang Daesh ini, orang-orang Daulah Islamiyah ini, ternyata diperiksa, dicek oleh para ulama kita, para masyayikh kita yang ada di sana, mengkaji, menelaah, meneliti, menganalisa. Ternyata orang-orang gerakan ISIS ini memiliki satu pemahaman yang sangat-sangat mengerikan. Dan itu sebagai pusat dan puncak pemahaman mereka. Ternyata mereka punya pemahaman mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslim yang ada di seluruh dunia ini. Kecuali penguasa mereka, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi. Jangan salah sebut nama. Abu Bakar Al-Baghdadi. Barakallahu fikum. Tegas. Maka anggota-anggota mereka yang ada di seluruh belahan dunia ini ternyata juga terang-terangan menyampaikan pemahaman mengkafirkan ini tadi. Anggota mereka yang ada di negara NKRI dengan tegas dulu ketika munculnya ISIS masih ke SBY menyatakan SBY kafir. Itu dengan tegas yang saya sampaikan. Tidak tahu kalau sekarang ketika yang menjawab Bapak Joko Widodo. Saya belum mendengar langsung dari anggota mereka yang menyatakan Joko Widodo adalah kafir. Tapi secara pemahaman mereka, mereka mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslimin di seluruh dunia yang ada. Kecuali Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini pemahaman yang sangat mengerikan. Dari pemahaman ini kaum muslimin rahimakumullah, maka orang-orang yang termasuk anggota ISIS ini tadi sama sekali tidak terikat dengan penguasa manapun. Dia hanya terikat dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Bahasa Islamnya, bahasa fikihnya kita, mereka hanya berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Sama sekali tidak mengakui pemerintah Indonesia sebagai penguasa mereka. Mereka hanya mengakui tokoh ISIS internasional sebagai penguasa mereka. Otomatis tidak mau mentaati penguasa kita, tidak mau mendengarkan penguasa kita, tidak mau pula menuruti undang-undang negara yang sesuai dengan bimbingan agama yang mulia. Tidak ada. Sam'u wa ta'ah dan segala macamnya. Melanggar prinsip Islam yang telah kita sampaikan tadi. Bahwasanya Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi warga negara yang taat. Mendengar dan mentaati penguasanya yang muslim. Walaupun dia zalim, walaupun dia kejam. Selama dia masih muslim. Selama dia masih menegakkan sholat. Selama tidak kafir yang sangat-sangat nyata. Yang kita punya buktinya insyaAllah. Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dari tiga prinsip tadi saja sudah kita bisa prediksi, bahkan sudah kita bisa kita analisa, bahkan sudah bisa kita hukumi bahwasanya gerakan ISIS yang ada sekarang ini yang menamakan dengan Daesh atau Daulah Islamiyah adalah gerakan-gerakan yang sangat-sangat bertentangan dengan prinsip Islam dan bimbingan Islam. Dari gerakan kasarnya, kepengisannya, kekejamannya, keterkaitannya dengan pihak pemerintah, keterkaitannya dengan masalah jihad dan segala macamnya, semuanya bertabrakan dan berseberangan dengan bimbingan Islam yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ISIS bukan dari Islam. Islam tidak termasuk bagian daripada ISIS. Islam berlepas diri dari gerakan-gerakan semacam itu. Barang siapa yang mengatasnamakan dengan Islam itu merupakan kedustaan atas nama Islam. Itu hanya oknum-oknum saja yang tindakan-tindakan mereka justru mencoreng-moreng wajah Islam yang mulia ini. Yang punya gerakan ISIS kaum muslimin rahimakumullah, tapi yang kena imbasnya seluruh kaum muslimin. Dunia luar memandang Islam sekarang ini sebagai agama yang radikal, sebagai agama yang kaku, yang keras, sebagai agama yang tidak punya rasa kemanusiaan, sebagai agama yang tidak punya hati dan segala macamnya. Yang kena semua kaum muslimin, padahal Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Maka perlu memang sampaikan hal semacam ini kepada setiap kaum muslimin supaya muslimin waspada akan gerakan-gerakan yang semacam itu dan mewaspadai kalau seandainya ada gerakan-gerakan itu di tengah-tengah mereka untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Biarkan mereka yang menangani gerakan-gerakan tadi untuk diatasi dan diredam. Penguasalah yang punya hak untuk meredam gerakan-gerakan tadi. Warga negara hanya melapor saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya bisa apa ini, Pak? Tak tawari dulu, Pak. Kalau saya bisa press, bisa panjang. Saya jam berapa dulu ini? Hah? Jam 10? Oh, mujurin. Alhamdulillah. Ya. Enggak apa-apa Jawa ini sih. Baik. Lanjut. Masih kuat? Cuma saya ingatkan, ini malam hari, Pak, bukan pagi hari. Kalau semangatan ngabis-ngabis dulu jam 12 malam. Nanti kurang pas. Kaum muslimin rahimakumullah. Padahal kita melihat gerakan ISIS atau Daesh atau Daulah Islamiyah dengan berbagai macam aksi-aksi mereka yang seperti itu dan pemahaman-pemahaman mereka yang seperti itu. Orang-orang yang mengkaji sabda sabda Rasulullah SAW dan hadis-hadisnya, yang mengkaji tentang sejarah Islam, dia akan tentu teringat dengan sebuah sekte yang dulu pernah ada di zaman sebagian sahabat, di akhir-akhir zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang ternyata memang sekte ini kaum muslimin rahimakumullah sejak zaman dahulu kala diperangi oleh penguasa-penguasa Islam pada masa lalu. Dan memang ternyata Rasulullah SAW memberitakan sekte ini akan terus ada sepanjang masa sampai akhir kiamat nanti, sampai hari akhir nanti. Orang yang baca sejarah akan teringat dengan sebuah sekte yang bernama Khawarij. Sekte ini kaum muslimin rahimakumullah, secara pemahaman dan secara aksi, sebelah, wah, munculnya ditambahi lagi ini, nol waktu ini lagi. Jadi topiknya banyak ini, Pak, lama-lama lagi. Nah, sekte ini kaum muslimin rahimakumullah, secara pemahaman dan secara aksi itu sudah ada di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. dan Rasul sendiri alaihi salatu wassalam sebagai korban pertama yang dihujat, yang dicela oleh mereka. Suatu ketika disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dalam kitab Zakat tentang sifatul khawarij dalam Sahih Muslim ini, Pak. Jangan lupa kitab Zakat. Kalau untuk mencari hadis-hadis dalam Sahih Muslim tentang kaum khawarij, itu ada dalam kitab Zakat. Kitab Zakat, di bagian akhir kitab Zakat, Imam Muslim membawakan bab khusus tentang sifat khawarij dan bab berikutnya anjuran memerangi kaum khawarij. Dulu ketika Rasulullah SAW sedang membagikan harta perang Hunain. Perang Hunain setelah Fathu Mekah. Perang melawan Bani Sabis di Taif. Muslimin awalnya kocar-kacir, kemudian menang setelah itu. Mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, harta rampasan yang sangat banyak. Ketika itu Rasulullah SAW membagikan harta perang Hunain kepada 4 orang tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam, namanya Mu'allaf, untuk dilebutkan hati tokoh-tokoh. Disebutkan dalam riwayat yang lain, juga Rasul ketika itu menerima kiriman dari Yaman, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, emas lantaan, yang belum dibentuk, emas lantaan, dalam sebuah kantong. Dibagikan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Ketika Rasulullah SAW sedang membagi-bagi ini, tiba-tiba datang seseorang laki-laki. Tolong Pak, resapi baik-baik sifat yang disebutkan dalam riwayat ini, supaya Anda tahu bagaimanakah sosok khawarij itu. Tiba-tiba datang seseorang laki-laki. Disebutkan sifat yang dalam riwayat itu, kaum muslimin rahimakumullah, ra'irul ainain, matanya cekung ke dalam. Musyrikul wajnatain, ada tulang di bagian pelipisnya yang menonjol. Nati'ul jebin, jidatnya ini nonong. Lagi, apa lagi? Cunong, agak masuk ke depan. Masuk ke depan, ini agak sedikit menonjol, matanya cekung. Tanda orang kurus atau orang yang gemuk kelihatan, Masya Allah gitu. Orang-orang yang kurus. Barakallah itu. Disebutkan dalam riwayat itu, katul lihya, lebat jenggotnya. Disebutkan dalam riwayat tadi, barakallah itu musyammarul izar, sarungnya itu agak naik. Tidak musbil, tidak di bawah mata kaki, tapi di atas mata kaki. Barakallah itu. Mahlukatul ras, ternyata gondul. Barakallah itu. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Datang kepada Rasulullah SAW sambil menyatakan, ya Muhammad i'til, fa innaka la ta'til. Ini yang menyampaikan langsung kepada Rasul. Tidak mengatakan ya Nabi Allah, atau tidak mengatakan ya Rasulullah. Tidak. Dengan tanpa adab, dengan sikap yang kurang ajar, dia langsung menyebut nama Rasul, ya Muhammad. Dan yang kedua, dia langsung menghujat Rasul di depan mata beliau sendiri. I'dil fa'innaka la ta'dil. Jadi Muhammad, adil kamu. Kamu tidak adil. Kira-kira kalau jenengan dicikitukan sama orang, itu pun enggak? Wapang beranang kalau lagi. Masya Allah. Tentu akan marah. Orang yang membaca riwayat saja ikut marah. Ini orang kurangnya berteman ini orang. Rasul dikatakan seperti itu. Kalau dia ngomong sama saya saja akan marah saya sama dia. Rasul. Seorang Nabi, seorang Rasul yang paling mulia. Nabi kita Muhammad AS yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita hormati. Dipanggil dengan namanya langsung. Ya Muhammad. Sudah kurang aja. Dihujat lagi. Adil kamu, kamu tidak adil. Pembagian harta yang beliau bagian dikatakan tidak adil. Maka Rasul pun juga langsung naik pitam. Beliau mengatakan, wailat, celaka kamu. Man ya'adil lamakun adil. Siapa yang bisa adil? Kamu tidak adil. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah enggak sabar. Dia langsung menghunuskan pedangnya mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher si munafik ini." Sahabat yang kedua, Khalid bin Walid pun juga demikian enggak sabar. Langsung menghunuskan pedangnya mengatakan yang sama, "Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher yang munafik ini." Dicegah oleh Rasul. Dia khawatir orang-orang akan menyangka Rasul membunuh sahabatnya sendiri. Orang itu pun pergi. Ketika orang itu pergi, kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah alaihissalatu wassalam langsung menyatakan di hadapan para sahabatnya sambil menunjuk orang tadi yang pergi. Beliau mengatakan, "Saya khruju min bi'i hadza qaumun tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hana ala yujawizu hana jirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." Rasul mengatakan akan keluar dari sulbinya orang ini. Disebutkan dalam keterangan tersebut namanya adalah Dzulkhuwaisirah ad-Tamimi an-Najdi. Akan keluar dari sulbinya orang ini suatu kaum. Kalian wahai para sahabat meremehkan sholatnya kalian dibandingkan dengan sholatnya mereka. Meremehkan puasa kalian dibanding dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sabda tenggorokan mereka. Mereka keluar melesat dengan cepat dari agama ini sebagaimana keluarnya panas dari buruannya. Itu kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat ini kaum muslimin rahimakumullah, kita mendapati ternyata satu, orang-orang khawarij itu ternyata bukan orang awam abangan biasa. Orang yang betul-betul ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran. Salah apa benar ini? Lewat di maca. Salah apakah benar ini? Ya benar sholat. Ya benar puasa. Ya benar namanya baca Quran. Tidak benarnya dikarenakan tidak sesuai dengan contoh Rasul. Jangan nyalakan sholatnya loh Pak. Jangan mengatakan, "Kok kamu sholat khawarij?" Tidak. Sholat itu sesuai dengan bimbingan Rasul. Puasa itu sesuai dengan bimbingan Rasul. Baca Quran sesuai dengan bimbingan Rasul. Yang salah pada mereka adalah tidak sesuai dengan contoh Rasul dalam pelaksanaannya. Mereka hanya menang jumlah, tapi salah dalam kaifiah. Bahkan secara jumlah mengalahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Khawarij itu ahli ibadah. Saking semangatnya dan sungguh-sungguhnya mereka dalam perkara ibadah, sampai matanya cekung, jidatnya nongol, pelipisnya nongol, dan segala macamnya, supaya enteng gundul. Barakallahu fikum. Itu orang-orang khawarij masa lalu. Mereka suka gundul bukan karena hajat. Barakallahu fikum. Bahkan mereka berjilat yang sangat lebat. Jangan menyalahkan jenggotnya, itu sunnah Rasul. Jangan menyalahkan imamah sorbannya, itu sunnah Rasul. Jangan menyalahkan sarung kita yang di atas mata kaki, itu sunnah Rasul. Yang salah pada mereka adalah pemikirannya. Itu penampilan zahir. Pemikirannya. Kira-kira pemikirannya apa nih Pak? Pemikirannya ialah ketika dia mengatakan dengan tanpa adab, langsung menghujat penguasa yang ada ketika itu, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dengan mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa'innaka la ta'dil." Itu dinilai oleh para ulama sebagai bentuk pemberontakan penguasa. Dan itu menjadi ciri khas mereka. Mereka dikatakan sebagai khawarij li khurujihim alal hukam. Dikatakan sebagai sekte khawarij karena mereka pemberontak penguasa, anti penguasa, menghujat penguasa, melecehkan penguasa. Bahkan dalam sejarah mereka, kaum muslimin rahimakumullah, mereka mengkafirkan penguasa. Yang jadi korban bukan Pak SBY, yang jadi korban pertama yang mereka kafirkan setelah mereka punya gerombolan yang sangat besar, ribuan jumlahnya, yang menjadi korban pertama yang mereka kafirkan ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Itu pengkafiran. Terkait dengan aksi pemberontakan besar-besaran yang memberontak mengkudeta penguasa yang kali pertama jadi korban Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai beliau terbunuh. Itu yang membunuhnya adalah kaum Khawarij, kaum pemberontak penguasa. Tapi enggak sampai diingatkan mengkafirkan Utsman bin Affan, hanya isu-isu nepotisme saja. Tapi ketika yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba, sampai bertingkat mereka mengkafirkan khalifah keempat, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba, bahkan mengkafirkan para sahabat yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Dikafirkan semuanya. Ternyata kalau kita membaca sejarah dan membaca periwayatan yang ada tentang mereka, kaum muslimin rahimakumullah, ternyata mereka memiliki satu argumentasi yang klasik dulu sampai sekarang. Mereka memegang mushaf Al-Quran ketika itu di zamannya Ali bin Abi Thalib. Mushaf diangkat, ditinggikan, diangkat sambil mengatakan, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum dari hukum Allah, tidak ada hukum dari hukum Allah. Mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersama dengan beliau, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang bersama dengan beliau, dikarenakan penguasa ketika itu kata mereka tidak berhukum dengan hukum Quran. Mereka berhukum dengan hukum manusia, dikarenakan mengatakan perundingan damai antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Dikafirkan semua. Itu mereka pada masa lalu. Bahkan mereka dengan jantan perang melawan penguasa. Dalam sejarah Islam, kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang Khawarij ini yang dulu dikenal dengan sebutan Haruriyah. Haruriyah dikarenakan mabes mereka di sebuah tempat namanya Harura di wilayah Irak. Karena kalau itu namanya Harura, dikarenakan sebagai Haruriyah, mereka dengan terang-terangan perang melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Yang mereka perangi itu adalah para sahabat yang mulia dan para tabi'in, generasi yang terbaik umat ini. Bahkan sebelum perang melawan Khalifah, mereka membantai sahabat Abdullah bin Khattab ibnu Arq. Ketika mereka tengah jalan ketemu dengan dua orang, satunya Abdullah bin Khattab sahabi, satunya kaum musyrikin. Yang musyrikin dibiarkan lewat, yang sahabat ditahan. Diperintahkan untuk membacakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai membacakan hadis, salah seorang dari kalangan Khawarij langsung membantai dia dengan pedang. Rubuh pertapa pesimbah darah. Sahabatnya Rasul. Istrinya beliau yang ada di situ dalam keadaan hamil, ditangkap sama mereka, dirobek perutnya. Dikeluarkan semua yang dalam perutnya, dibantai oleh mereka. Dibuang ke sungai. Rumahnya Abdullah bin Khattab yang dekat dengan situ, langsung mereka dari pantai semua yang ada dalam isi rumah itu. Itu mereka. Bukan membantai orang-orang sipil zaman sekarang ini, tapi yang mereka bantai itu generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Gerakannya dibanding-bandingkan dengan ISIS dan Daesh atau Daulah Islamiyah kurang lebih sama. Sangar, sadis, kejam, sudah membantai, mengkafirkan penguasa muslim. Barakallahu fikum. Bahkan Khawarij pada masa lalu itu lebih jahat, karena yang mereka kafirkan adalah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mereka perangi para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mereka bantai sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mereka hujat langsung adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mereka kudeta langsung Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai mereka bunuh dengan pedang mereka. Tapi ini adalah sama. pemahaman adalah sama. Barakallahu fikum. Maka ISIS dikatakan oleh para ulama sekarang ini, barakallahu fikum, ISIS atau Daesh atau Daulah Islamiyah adalah khawarij, kepanjangan daripada orang-orang khawarij. Barakallahu fikum. Nama Rasulullah SAW kaum muslimin rahimakumullah dalam sebuah hadis yang hasan disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan akan muncul pada umat ini suatu kaum yang membaca Al-Qur'an dan sampai tenggorokan mereka dari kalangan kaum khawarij setiap kali muncul tanduk mereka dipatahkan, setiap kali muncul tanduk mereka dipatahkan. Rasul sampai mengulangi 10 kali setiap kali muncul tanduk mereka dipatahkan. Dia mengatakan hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal, hingga dajjal nanti di akhir zaman dajjal itu akan keluar pada sisa-sisa orang-orang khawarij. Sehingga khawarij itu akan ada sepanjang zaman, sepanjang masa, sampai generasi akhir mereka bergabung dengan dajjal kafir di akhir zaman sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Sehingga apa yang sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah merupakan kepanjangan dari sirke khawarij. Barakallahu fikum. Sirke ini disifati oleh Rasulullah dengan banyak sifat dalam hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak. Rujukan yang paling gampang dalam Sahih Muslim, Rasul mensifati mereka dengan sebutan yaqtuluna ahlal Islam wa yata'una ahlal awthan. Mereka adalah sekte yang membunuh kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir. Itu nyata. Mereka membiarkan orang-orang musyrik lari dan membantai Abdullah bin Khabbab, sahabatnya Rasulullah SAW. ISIS ini, mereka membantai kaum muslimin, membiarkan orang-orang Yahudi, membantai Palestina. Tidak ada kelas. Dikatakan lagi sama Rasulullah SAW, hudatha'ul asman, sufaha'ul ahlam. Yang namanya khawarij itu hudatha'ul asnan, anaknya masih muda-muda. Maknanya kata para ulama, tidak ada bersama dengan mereka ulama-ulama besar kaum muslimin. Mereka gerakan-gerakan yang menyimpang, yang menyempal dari ulama-ulamanya. Sama dengan zaman dahulu kala, ketika muncul gerakan khawarij, tidak ada satu orang sahabat pun bersama dengan mereka. Tidak ada satu ulama tabi'in pun bersama dengan mereka. Tidak ada satu ulama mazhab empat pun bersama dengan mereka. Juga demikian, setiap generasi, setiap sekte yang muncul, ling-ling mereka sampai sekarang, sampai nanti di akhir zaman, tidak ada ulama-ulama besar muslim yang bersama dengan mereka. Sehingga dikatakan, hudatha'ul asnan, si nom-nom. Walaupun ya tua-tua juga yang ikut sama mereka, yang muda-muda juga ikut. Sufaha'ul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang dangkal pemahamannya. Dikatakan oleh para ulama ialah mereka menggunakan ayat-ayat Quran yang berbicara tentang orang-orang kafir, mereka terapkan langsung kepada kaum muslimin. Sehingga mereka langsung mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan mereka mengkafirkan penguasa muslim dan mengkafirkan seluruh penguasa muslimin yang ada kecuali mereka. Itu yang ada pada sekte dulu dan ada pada ISIS di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengecam mereka dengan kecaman-kecaman yang sangat keras. Rasul menjuluki khawarij ini dengan sebutan, mohon maaf, Rasul mengatakan mereka adalah kilabu jahannam, kilabu jahannam, kilabu jahannam. Mereka adalah anjing-anjing neraka jahannam, anjing-anjing neraka jahannam, anjing-anjing neraka jahannam. Sabda Rasul bukan dari kita. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad di Isnad Hasan dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika di Syam. Beliau sedang di Syam di Damaskus ketika fitnah khawarij muncul di sana. Ketika kepala-kepala bukan tokoh, kepala ya. Lihat nih, kepala-kepala tokoh-tokoh khawarij dipanggil oleh penguasa ketika itu. Dan kepala mereka kemudian digantung di menara-menara, digantung di tiang-tiang kota Damaskus. Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabatnya Rasul, keluar dari rumahnya. menuju ke Masjid Jami Damaskus, mengadakan sholat di situ. Dari situ beliau langsung menuju ke lapangan kota Damaskus, mendekati kepala-kepala Khawarij tadi itu. Sampai di sana beliau menangis, diikuti oleh muridnya Huzwar Abu Ghalib rahimahullahu ta'ala di belakangnya. Dia mendapat Abu Umamah radhiyallahu anhu menangisi kepala-kepala tadi. Ketika beliau menangis, beliau angkat kepalanya sambil menyatakan, kilabun nar, anjing-anjing neraka, syarrukatul tahta adimis sama, sejelek-jelek orang yang terburuk di bawah kolong langit, wa khairukatul aman qasaluh, dan sebaik-baik orang yang terburuk adalah orang-orang yang dibunuh seperti Khawarij. Muridnya heran, tadi nangis, kok tiba-tiba bersuat dengan kabar lantang seperti itu? Tanyakan, kenapa engkau menangis, ya Abu Umamah? Dia mengatakan, saya menangis karena saya sedih. Setan bisa membawa Bani Adam kepada perkara kehancuran sejauh ini. Saya menangis, kenapa setan bisa membawa Bani Adam sampai berperkara yang mengerikan seperti ini? Kata muridnya, lalu ucapan kamu tadi dari siapa? Ucapanmu sendiri atau dari siapa? Dia mengatakan, inni idzan lajri. Kalau itu ucapan saya pribadi, terlalu lantang saya ini. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu marrah wala marratain wala thalath wala arba' wala khams wala sitt wala sab'. Aku mendengarkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekali, bukan cuma dua kali, bukan cuma tiga kali, bukan cuma empat kali, bukan cuma lima kali, bukan cuma enam kali, bukan cuma tujuh kali, berkali-kali aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan demikian, kilabun nar, dijuluki sebagai anjing-anjing neraka. Itu adalah kecaman yang paling dahsyat, yang paling keras yang pernah beliau ucapkan terkait sebuah sekte dan penyimpangan-penyimpangan paham. Sekte-sekte yang lain tidak pernah Rasul katakan seperti itu, kecuali sekte Khawarij. Dikarenakan dahsyatnya fitnah mereka, kaum muslimin rahimakumullah. Yang menjadi korban itu sebuah bangsa, sebuah negara, para sepuluh dan bahkan semua negara-negara yang ada. Padahal mereka punya kekuatan dan power. Mereka tidak hanya menghancurkan bangsa dan negara, tapi juga menghancurkan pemahaman rakyatnya, mengkafirkan penguasa-penguasa yang ada, lalu melakukan tindakan aksi-aksi militer, aksi-aksi yang kejam, membantai penguasanya pada membantai rakyat-rakyat yang ada. Maka Rasulullah dengan tegas menjuluki mereka sebagai kilabun nar. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah salah seorang alim besar pada zaman ini dan pada abad ini, tinggal di kota Mekah. Ditanya tentang hadis ini, apa maknanya Khawarij dikatakan sebagai anjing-anjing neraka? Beliau mengatakan, tidak ada yang mustahil. Allah Maha Kuasa menjadikan mereka nanti di neraka sebagai anjing-anjing, lalu disiksa di dalam nerakanya Allah SWT. Allah Maha Kuasa merubah Bani Israel menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Hati-hati dan monyet-monyet. Maka bukan perkara yang mustahil Allah merubah mereka sebagai anjing-anjing yang disiksa dalam neraka. Maka itu merupakan ancaman yang sangat tegas, yang sangat keras terkait dengan sekte Khawarij. Ini semuanya sabda-sabda Rasul. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang kriteria Khawarij itu dinyatakan oleh para ulama sebagai hadisun mutawatir, hadis yang mutawatir secara makna. Banyak sekali riwayat-riwayat. Kalau membaca ini semuanya lalu diterapkan dengan kondisinya ISIS dan yang ada ini, plak, sama. Mereka telah kepanjangan Khawarij yang ada pada masa lalu. Maka kaum muslimin rahimakumullah perlu diwaspadai. gerakan-gerakan ISIS tadi yang diwaspadai itu kaum muslimin rahimakumullah, bukan penampilan zahir, tapi yang diwaspadai pemahaman dan aksi-aksinya. Ingat baik-baik, catat Pak, pemahaman mereka ialah mengkafirkan penguasa-penguasa yang ada, mengkafirkan penguasa-penguasa yang ada, alasannya tidak berhukum dengan hukum Islam. Apalagi Indonesia nomor satu dikafirkan, dikarenakan berhukum dengan hukum Undang-Undang 45, hukum demokrasi, dikafirkan sama mereka. Dari situ mereka akan mengadakan aksi-aksi jihad dengan istilah jihad, jihad, jihad, dan jihad. Tapi yang mereka lawan pemerintah, yang mereka bantai kaum muslimin, bukan orang-orang kafir. Salah alamat. Mereka berjihad dengan tanpa izin penguasa, berjihad dengan tanpa bendera penguasa, menggunakan bendera swasta dengan linknya masing-masing dan nama siktinya masing-masing. Aksi mereka sangat mengerikan. Teror, kudeta militer, menghujat pemerintah, anti pemerintah, menyerang pos-pos polisi dan segala macamnya, penjarahan-penjarahan, bom-bom dan segala macamnya. Itu semuanya adalah aksi-aksi mereka yang real. Secara pemahaman, mereka menanamkan kebencian kepada pemerintah, menanamkan pemahaman mengkafirkan penguasa yang ada, peran mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslimin seluruh dunia, dan bahkan mengkafirkan orang-orang yang bersama dengan pemerintahnya. Maka waspadai pemahaman semacam ini dan gerakan-gerakan yang ada. Sebagai penutup kaum muslimin rahimakumullah, kita mengucapkan kepada pemerintah kita beribu-ribu terima kasih atas ketegasan, kesikapan dalam menghadapi fenomena ISIS yang ada di Indonesia ini. Paling cepat, paling sikap, dan tidak memberikan ruang sedikit kepada mereka untuk berkembang. Maka kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada pemerintah kita, pada penguasa kita, akan ketegasan mereka dan kesikapan mereka. Itu langkah-langkah yang syar'i, langkah-langkah yang didukung dalam Islam untuk meredam fitnah-fitnah yang semacam itu, memberikan ketenangan, ketenteraman, kedamaian kepada seluruh warga negara Indonesia, terutama warga muslimin yang demikianlah prinsip mereka tadi. Namun diharapkan kepada pemerintah kita adalah mewaspadai gerakan pemahaman khawarij, mengkafirkan orang lain, terutama mengkafirkan pemerintah muslimin, dan mewaspadai gerakan-gerakan teror mereka. Mestinya harus segera dihabiskan dari akarnya pemahaman-pemahaman tadi, dan diredam fitnah mereka seakar-akarnya, supaya tidak ada hidup kembang di negara Republik Indonesia ini. Kalau lebihnya saya mohon maaf, dikarenakan waktu yang sudah tahu malam, sehingga saya kira cukup sekian. Barakallahu fikum. Dan apa ada tanya jawab ini? Tahu saya? Hah? Tidak perlu ya? Jadi? Tidak perlu? Oh, cukup saya sangat. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau tanya silakan, tapi yang mudah-mudah saja supaya gampang dijawab. Halo, silakan. Kali ini kita sering ya mengingatkan video atau video tentang ajar yang mungkin dari sisi atau kepada orang yang dapat mengatakan atau mungkin dari pemerintah mungkin dari pihak pemerintah. Nah, dalam terkait dengan ketatan kita pada pemerintah, apakah kita mengangkat tangan untuk tentang juga lah meninggal tempat ini? Masya Allah, pertanyaan yang cukup bagus. Coba ya, cukup bagus. Angel bang ya, Bismillah Pak. Ya, akan saya usahakan semaksimal mungkin untuk bisa menjawabnya. Baik. Terkait dengan tempat-tempat maksiat, kita sebagai umat Islam tegas menyatakan tempat-tempat yang dilarang agama. Itu jelas. Tidak bisa kita katakan sebagai tempat yang halal dengan alasan resmi dari pihak pemerintah. Tempat maksiat-maksiat, tempat haram-haram, secara agama kita mengatakan demikian. Maka ya, yang kita minta kepada pihak pemerintah tidak melegalkan tempat seperti itu. Kalau ternyata kondisi nyatanya ada tempat-tempat seperti itu, dan kata mereka ada izin resmi dari pihak pemerintah. Apakah boleh bagi kita, itu pertanyaannya, apakah boleh bagi kita untuk angkat tangan, angkat kaki, diporak-porandakan kafe-kafe tadi? Itu pertanyaannya. Di sini akan nanti na'azakumullah perlu dipahami. Bahwasanya ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran, itu perkara yang bagus. Termasuk satu prinsip dari prinsip Islam yang sangat besar, amar ma'ruf nahi mungkar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin sejumlah orang mendakwahkan perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari perkara mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ingkarul mungkar perkara yang bagus. Tapi ingat, ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran, itu ada etikanya, ada aturan mainnya. Kaidah yang sangat besar, baku, masyhur, disepakati oleh para ulama, tidak boleh mengingkari sebuah kemungkaran dengan cara yang mungkar juga. Tidak boleh mengingkari sebuah kemungkaran dengan cara mungkar juga. Tidak boleh mengingkari sebuah kemungkaran yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Itu kaidah. Itu. Maka cara-cara ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran dengan cara-cara yang anarkis, dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang arogan, dengan cara-cara kekerasan dan segala macamnya, itu tidak akan menghentikan kemungkaran tadi. Justru akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dan lebih nyata. Sekarang ada suara yang sudah gergeten. Apakah maksiat kok diizinkan? Mangkal gergeten, gitu lah ya. Apa kalau sini orang mengatakan gergeten itu? Sama apa ya? Jengkel gitu ya. Lalu kemudian dia manggil teman-temannya, orang-orang kampung. Ayo pak, kita geruduk aja itu. Digeruduk, akhirnya dipecahkan. Wah ya Allah, diporak-porandakan dan segala macamnya. Barakallah itu. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi orang-orang yang punya kafe itu memiliki backing-backing preman. Ya lah ya. Itu kebanyakannya. Coba tahu, saya nggak tahu, nebak saja. Tapi umumnya demikian. Nggak ada kalau nggak ada backingnya, rawani. Nggak ada backingnya, panggil backingnya. Tiba-tiba datang rombongan preman-preman dengan pentungan, dengan batu, dengan parang, dengan motor. Kelahi sama orang-orang desa. Apa yang terjadi? Tawuran. Apa yang terjadi? Perkelahian. Apa yang terjadi? Jatuh korban. Mati sangit. Gitu pak? Mati sangit. Barakallah. Apakah dengan cara itu kemudian tempat tadi akan langsung dihentikan? Tidak. Ya, akan dibawa kembali. Dengan lebih megah lagi. Dengan penjagaan yang lebih ketat lagi. Bukan lagi preman yang jaga, malah pak polisi. Lihat-lihat, enggak butuh polisi. Polisi kan inginnya kan supaya tidak ada bentrokan warga. Dijaga, bukan terkait dengan masalah kafenya atau semacamnya, tapi dijaga supaya jangan ada bentrokan warga. Kan begitu? Jaga. Ada kelas itu. Semakin jatuh tempatnya, dulu. Ya, gitu-gitu aja tempatnya. Sekarang semakin megah. Terang-terangan, belak-belakan. Itu menunjukkan mengingkari sebuah kemungkaran dengan cara yang lebih mungkar lagi. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Itu didiamkan aja, Ustaz. Itu didiamkan. Antum ingkari dan sampaikan aspirasi antum kepada pihak yang berwajib. Islam itu cara-cara damai. Perkara mungkar, tapi dengan cara yang bagus. Sampaikan kepada pihak aparat kepolisian, kepada pihak sipil, RT, RW, lurah, polsek, orang ambil dan segala macam sampaikan. Nah, sampai terus ke atas, sampaikan aspirasi warga, mohon maaf, kami sebagai warga desa ini segala macam merasa resah dan gelisah dengan adanya kafe-kafe remang-remang di desa kami. Ini akan membuat pemuda-pemuda kami akan menjadi rusak. Kebetulan yang ada. Harulah itu. Diterima, alhamdulillah, diterima, ya sudah mau apa lagi? Oh gitu Pak, Masya Allah. Kok jodoh kan Doni, jadi gak enak saya Pak. Apa karena Doni di Surabaya gitu Pak. Lagi, Doni saja bisa yang paling besar ke Asia Tenggara. Bisa, bisa. Dan cara-cara yang bagus, kenapa ya? Sekitar kafe. Oke, sekitar kafe, kenapa gak bisa? Tapi dengan cara-cara yang bagus. Sehingga ketika sebuah negara itu ada penguasanya, ada aturan mainnya, harus dengan jalur yang benar, tidak boleh dengan cara yang salah. Itu prinsip Islam dalam ingkarul mungkar. Minimalnya ketika tidak punya lagi kemampuan mengingkari dengan kekuatan, dengan suara, dengan ucapan, dengan hati kita sudah. Jadi dia jangan ke situ, anak-anak jangan bolehkan ke situ, warga negara seperti dilarang semua, jangan ada yang kaki-kaki tadi. Sudah. Ada aturan mainnya. Para telah itu. Sudah 9:30, Masya Allah. Tak kelas sebangnya. Nah, cukup? Hari ujian ning kuning niki derek Pak. Wis itu ya foto ini Pak. Anjir. Baca korannya atau yang mengkritisinya? Baca korannya. Tuh, masa antum baca koran dikatakan menghibai pemerintah? Yang mengkritisi kan? Nah iya, yang mengkritisi pemerintah, kalau isinya itu hujatan, semata-mata hujatan, celaan-celaan, hinaan-hinaan, membongkar aib dan segala macam dengan tanpa solusi, itu tidak boleh. Entah di forum mimbar-mimbar Jumat, di talem-talem semacam ini, di orasi-orasi, di koran-koran, di TV, internet, YouTube, dan segala, semua sama saja, tidak boleh. Terkait dengan kritikan membangun, tidak ada masalah. Kalau memang orang tadi sebagai wajah yang disediakan oleh pihak pemerintah, silakan. Sampaikan aspirasi Anda, tapi bukan dengan cara menghujat, mencela, menghina, tapi membawakan sebuah solusi. Ini kurang tepat, ini harus begini, begini, begini, begini, dengan analisa yang ilmiah, sampai kepada mereka semua yang berwajib. Wadadah. Kita yang membaca, jangan baca-baca berita-berita yang seperti itu, yang sifatnya hujat pemerintah. Baca yang sifatnya perkara yang mubah, yang antum perlukan untuk kabar-kabar harian. Kalau nggak ada yang bagus, ya jangan baca koran. Kalau yang bagus, ya jangan baca koran, baca Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah, ngerti nih? Kenapa para ulama kita tidak mengharamkan baca Quran? Diperbolehkan membaca Quran untuk mengetahui akhbar yaumiyah, berita-berita harian ketika itu. Jadi anda harus bisa memilah dan memilih berita-berita penting yang anda baca ketika itu. Jangan lupa nggak ada yang penting, semuanya isinya kayak gitu kape. Tidak usah baca Quran, baca yang lain yang lebih manfaat barakallahu fikum. Daripada anda apa namanya terbawa emosi dengan tulisan-tulisan yang sifatnya seperti itu, bahaya nanti. Tanpa terasa anda jadi khawarij. Wih, pertanyaannya mengingat ini Pak. Tadi saya kira insya Allah pemerintah tahu. Apa saja bentuk-bentuk atau organisasi yang berhaluan khawarij di Indonesia ini? Tanyakan sama pihak kepolisian, tahu mereka. Saya jamin bapak-bapak kepolisian kita begitu canggih. Intelijennya luar biasa. Assalamualaikum. Justru kita-kita yang dikasih tahu sama pihak kepolisian. Kita yang ada di sana, yang ada di Jawa Timur, terutama yang di wilayah Surabaya dan Gresik dan sekitarnya, itu dikasih oleh pihak kepolisian. Nah, dikasih data. Datang ke pondok kita, memberikan nih, data orang-orang yang masuk dalam link-link mereka ini. Nah, itu yang satu Jawa Timur. Bulan. Ngerti gak? Kita malah gak ngerti gitu loh, Pak. Itu pekerjaannya pihak kepolisian. Harus itu yang harus didukung dan dimotivasi pihak kepolisian. Jadi, diketahui untuk kemudian diredam fitnah-fitnah yang ada. Makanya ketika ada aksi gitu ya, gimana gitu, bom Bali. Jangan dikira yang takutnya di barita. Tiba-tiba, lilingnya ketangkap semua di berbagai macam tempat. Jago polisi kita. Mereka tahu. Jadi, ya serahkan pada pihak kepolisian jawaban tentang pertanyaan ini. Intinya, kalau terkait dengan masalah kitanya, harus tahu pemahaman tadi. Ketika Anda mendapati ceramah-ceramah isinya mengkafirkan penguasa, Jokowi kafir, SBY kafir. Nah, itu ciri-cirinya itu. Khawarij. Khawarij. Pemerintah Indonesia kafir, tidak berhukum dengan hukum Islam, undang-undang 45, menggunakan Pancasila, demokrasi, kafir. Ciri-cirinya ini. Tahu-tahu mengadakan aksi-aksi yang macam itu. Teror dan segala macamnya. Ini mereka. Siapa mereka? Fulan. Loh, itu kan di sini mondoknya. Itu mau dia ketahuan. Iya, linknya ke sini. Lah itu, nyambung semua. Polisi paling tahu. Assalamualaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tiada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama menampilkan Islam rahmatan lil alamin. Penuh rahmah, penuh kelembutan, penuh hikmah. Dan jadilah warga negara yang taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah SWT. Dan waspadai gerakan-gerakan khawarij dengan berbagai macam nama, bentuk, dan ragam-ragamnya, pemahaman mereka, dan aksi-aksi mereka. Semoga bermanfaat. Nakfilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gitu? Belum sangat. Kan bangun tuh enggak? Gimana?